السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, para akhwat, saudari-saudariku yang semoga dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam hendaknya sering kita hanturkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan jamaah yang Allah muliakan, kembali bersama majelis ilmu, kembali bersama hal yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dalam sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan sebagaimana yang setiap pekan kita sampaikan bahwa ilmu itu bukan hanya milik laki-laki. Ilmu itu bukan hanya milik anak cucu Adam, tapi juga milik anak cucu Hawa atau perempuan. Dan sejarah mencatat betapa wanita-wanita yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan punya peran besar dalam masyarakat, dalam kehidupan, dalam memberikan kebaikan. Sebut saja salah satu nama besar, Zainab binti Fatimah. Zainab bintu Fatimah binti Abbas al-Baghdadi, sosok yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Alim, ulama fikih. Jadi Zainab bintu Fatimah ini ulama fikih, ibu-ibu sekalian. Rajin ibadah, orangnya baiknya minta ampun, zuhud, dan punya peran dalam mendidik wanita-wanita di Damaskus dan di Mesir di zaman itu. Ada banyak wanita di Damaskus dan Mesir itu mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Mendapatkan manfaat dari hikmah-hikmah beliau. Dan hidup beliau itu adalah perjuangan, pengabdian. Bahkan di akhir hidup beliau, selama bertahun-tahun, kegiatannya adalah memberikan pengajaran, nasihat, bimbingan kepada wanita sampai Allah mewafatkan beliau di hari Sabtu, di Jumadil Akhirah, di tahun 796 Hijriah. Ini setiap sosok wanita setiap hari itu kasih kebaikan, kasih nasihat, kasih masukan, mendidik umat khususnya wanita. Dan hidup beliau ini perjuangan, pengabdian, jauh dari pola hidup kemewahan. Mental beliau itu, apa yang bisa saya berikan buat saudara saya, saudari saya. Beliau menyebarkan ilmu yang beliau miliki bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dan itulah orang-orang besar. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Allah muliakan, sekali lagi kita katakan, perlu ditinjau ulang kalau ada stigma yang mengatakan jika kita ngaji, kita hijrah, kita belajar, maka kita akan menjadi wanita yang tidak produktif. Kita hanya mengenal dapur dan beberapa ruangan di rumah kita. Enggak. Sejarah kita penuh dengan nama-nama besar wanita yang menginspirasi, yang memberikan manfaat, yang membangun, yang berkiprah sesuai dengan fitrah mereka dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar. Dan itu yang hendaknya kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu pentingnya kita mulai. Pak Ustadz, aku ini udah tua, Pak Ustadz. Apa mungkin mulai? Tidak ada garis finish kalau kita tidak mulai dari garis start. Mulai dulu. Dan mungkin puncaknya bukan di tangan kita atau di era kita, tapi di era anak kita atau di era cucu kita. Namun anak atau cucu kita tidak akan bisa dimuliakan oleh Allah kalau ibu atau neneknya tidak memulai. Ibu atau neneknya tidak merubah haluan. Ibu atau neneknya tidak memulai perjalanannya menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan pernah berkecil hati. Dan jangan mengatakan ini sudah terlambat. Enggak. Bi'idznillah. Allah itu rahmatnya maha luas, jemaah. Oleh karena itu, hendaknya kita tanamkan bersama-sama. Dan jangan pernah lupa bahwa sejarah kita, peradaban kita itu dipenuhi oleh nama-nama besar wanita yang berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bermanfaat bagi umat, yang punya peran, bukan hanya merepotkan. Enggak. Dan ini menjadi jalannya wanita-wanita terbaik dari zaman ke zaman. Dan ini harus menjadi cambuk bagi kita semua. Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, ibu-ibu harus semangat dalam belajar dan semangat dalam memulai. Mulailah. Jujur sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti kita lihat bagaimana Allah menolong kita dan memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga serta keturunan kita. Tapi harus mulai dari kita. Kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Hadirin Allah muliakan. Kembali bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Dan kita sedang membahas bagaimana istiqomah. Ternyata istiqomah itu, ibu-ibu sekalian, gak bisa kecuali dengan istiqomah hati kita. Jadi istiqomah itu harus dengan keistiqomahan hati, baru anggota badan. Dan kita sudah jelaskan kunci pertamanya, bahwa istiqomah hati itu baru bisa terwujud jika kita punya rasa cinta kepada Allah dan kita lebih mencintai Allah dibanding semua pihak yang kita sayangi dan kita cintai. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu sekarang kita akan membahas kunci kedua agar kita bisa mewujudkan keistiqomahan hati. Gimana nih caranya agar hati kita istiqomah? Apa kunci kedua kita? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati seluruh ulama dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan al-amru tsani alladhi yastaqimu bihi al-qalbu. Kunci kedua yang dengannya hati itu jadi istiqomah. Ta'zimul amri wan nahyi. Mengagungkan perintah dan larangan. Mengagungkan perintah dan larangan. Wa huwa nashi'un 'an ta'zimil amir an-nahi. Dan rasa mental dan sikap ini itu lahir dari mengagungkan yang memerintah dan yang melarang. Jadi mengagungkan perintah dan larangan itu lahir dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah dan yang memberikan larangan. Hadirin Allah muliakan. Ini cara berpikir yang bijak dan ilmiah. Makanya ulama kita menyampaikan kepada kita jamaah, jangan sebatas melihat apa perintahnya, jangan sebatas melihat apa larangannya ibu-ibu, tapi lihatlah lebih jernih, lihatlah lebih dalam, lihatlah lebih jauh, siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang. Siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang? Disitulah pembeda dan perbedaan itu terjadi. Hadirin yang Allah muliakan. Membeli satu bungkus mie instan itu mungkin dianggap perintah yang biasa-biasa saja. Tapi kalau ini perintah seorang jenderal ke anak buahnya atau seorang raja, kebawahannya. Maka kondisinya akan berubah, jemaah. Maka membeli satu bungkus mie instan jadi hal yang sangat penting. Menjadi satu membeli satu bungkus gorengan yang isinya tempe, lalu tahu pong, tahu isi, lalu bakwan, menjadi isu yang sangat besar. Ketika seorang raja memerintahkan untuk membeli ketoprak, harus pedas. Cabenya 10,5 atau 10 1/3. Lalu diikat pakai karet, berapa kalau cabenya 10? Karetnya 7. Tiga warna hijau, dua warna merah, dan dua warna kuning. Dan apa, togenya gak boleh banyak, maksimal 10. Hadirin yang Allah muliakan, maka itu jadi isu besar kalau raja yang minta. Dan setiap karat jadi berarti. Gak ada yang berani mengatakan apalah arti warna merah, kita buat aja semuanya hijau, tujuh-tujuhnya. Ini raja yang mengatakan. Apalagi kalau raja itu terkenal tegas, sebagaimana dia terkenal sangat penyayang, dia pun juga terkenal sangat tegas. Kalau ada bawahannya yang tidak menjalin instruksinya, maka hukuman yang serius pun akan dihadapi. Dan kira-kira ada gak buahnya mengatakan apal arti sebuah karet, Pak Raja? Pak Raja, saya mau tanya, kenapa 7? Kenapa gak 6 aja? Kan gak ada bedanya. 5 juga gak ada bedanya, Pak Raja. Kenapa harus 3? Tadi 3 apa? 3 hijau, 2 merah, 2 kuning. Kenapa gak merah semuanya aja? Oh enggak. Kenapa cabenya 10 1/3? Kenapa gak 10 1/2? Atau 10 2/3? Atau 11? Ribet banget sih 1/3. Oh enggak. Apa beda toge 10 sama 11 dalam sebuah satu bungkus ketoprak? Atau kenapa gak 9 aja ganjil? Hadirin, lihatlah siapa yang memerintah, bukan sebatas apa perintahnya. Kalau yang memerintah adalah sosok yang penting dalam kehidupan kita, atasan kita, bos kita, yang support kita, yang kasih beasiswa kepada kita dari SD sampai kuliah, yang nanggung beban hidup keluarga kita bertahun-tahun. Maka apapun perintah sosok tersebut akan berusaha kita lakukan, bahkan tanpa banyak tanya. Kita akan berusaha wujudkan, walaupun kita belum tahu hikmahnya, bahkan tidak ada hikmahnya sama sekali. Ya, seperti tadi raja minta, kenapa karetnya 7, kenapa gak 6, kenapa gak 8, emang ada hikmahnya? Kenapa tangganya 10, kenapa gak 9, kenapa gak 11? Hadirin yang Allah muliakan, mas-mas, kenapa Anda berusaha mewujudkan? Padahal kan kita gak tahu. Udah deh, jangan banyak tanya. Beliau ini bos saya, dan saya banyak utang budi sama beliau, dan beliau juga perhatian dengan keluarga saya. Anak saya itu disekolahin sama beliau. Kalau beliau minta itu, selama saya mampu, saya akan pekerjakan. Kalau itu yang beliau minta, maka saya akan perjuangkan. Walaupun saya gak ngerti apa maksudnya. Saya gak ngerti apakah itu bermanfaat atau enggak. Yang penting gue minta itu, ya udah kerjain aja itu. Kenapa? Karena beliau bos. Karena beliau atasan. Karena beliau raja. Karena selama ini beliaulah yang mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan saya, bukan Anda. Kalau Anda yang minta, nanti dulu. Mungkin kita bisa debat dulu setengah jam, kenapa begini. Tapi kalau beliau, enggak ada debat-debat lah. Apa yang bisa saya lakukan, dan selama saya bisa lakukan, saya akan wujudkan. Walaupun saya gak ngerti apa maksudnya. Walaupun memang gak ada hikmahnya juga. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidaklah memerintahkan dan melarang kita kecuali di sana ada maslahat untuk diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Itu di baris ketiga. Di baris ketiga, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Yang artinya, hadirin yang Allah muliakan, yang dihalalkan oleh Nabi itu hanya yang baik-baik saja. Dan yang diharamkan hanya yang buruk-buruk saja. Sekali lagi, yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya yang baik-baik aja. Kalau itu buruk buat kita, enggak akan dihalalkan. Dan sebaliknya, yang diharamkan hanya yang buruk-buruk saja. Kalau itu baik, maslahatnya lebih besar, lebih banyak, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan. Artinya, perintah dan larangan itu untuk kebaikan siapa, ibu-ibu? Kebaikan kita. ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibu-ibu sekalian untuk beriman, itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan ibu-ibu sendiri. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibu-ibu untuk sholat, untuk berzikir, untuk mencari akhirat, untuk ikhlas, mencari wajah Allah, itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan kita. Ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk menutup aurat di hadapan yang bukan mahram, itu untuk maslahat kita, untuk maslahat kita. Allah SWT gak diuntungkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik itu untuk diri kalian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat sama suami, bagi yang sudah berkeluarga, kecuali kalau maksiat, selain maksiat harus taat, itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan yang lain. Karena enggak mungkin itu merugikan kita, enggak mungkin. Ketika Allah perintahkan kita untuk mengurus anak, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi, Nabi SAW bersabda, dan wanita adalah pemimpin dan penanggung jawab, dan dia akan ditanya tentang urusan anak dan rumahnya. Kita disuruh mendidik anak itu untuk kebaikan kita. Ketika ibu-ibu dan para wanita disuruh bersyukur dan dilarang kufur nikmat, dan Nabi SAW mengatakan bahwa penyebab mayoritas penghuni neraka adalah wanita, karena mereka yakfurna wa yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka itu kufur, tapi maksudnya kufur nikmat. Mereka kufur terhadap kebaikan suami, dan mereka kufur pada setiap atau banyak kebaikan. Jadi syukur nikmat yang diperintahkan oleh Allah dan larangan terhadap kufur nikmat itu untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin sekarang kita belum mengerti, masa saya terus Pak Ustadz? Oh, bukan saya, atau bukan Ustadz-Ustadz kita, bukan ulama-ulama kita yang memerintahkan istri taat kepada suaminya kecuali maksiat. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa 34, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita yang soleha, yang taat, kata Allah, yang taat, taat kepada suami, setelah ia taat kepada Allah dan menjaga dirinya, kehormatannya, harta ketika suaminya enggak ada, itu semua perintah itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, maka tidak heran jamaah ibu-ibu sekalian, ketika Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 bahwa orang-orang yang beriman, innamakana qawlal mu'minin, sesungguhnya respon dan jawaban orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, orang yang beriman, wanita yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika diajak, dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, respon ibu-ibu, respon para akhwat ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul menetapkan keputusan di tengah-tengah mereka, agar Rasul yang menentukan, mengarahkan, membimbing, menghukumi, mengadili di antara mereka. Kalau ada masalah, kalau ada kendala, itu kembalikan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa responnya? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses dan beruntung. Sami'na wa ata'na. Bukan ngejawab. Bukan dibantah dengan logika kita yang bisa berubah besok hari atau lusa, sebagaimana logika kita tahun lalu dengan sekarang sudah banyak berubah atau mengalami perubahan. Gak ada celah untuk menjawab, gak ada celah untuk membantah. Yang ada hanya satu-satunya opsi, sami'na wa ata'na. Kenapa demikian? Karena sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, lihat siapa yang memerintahkan. Apalagi kalau dalam konteks kita ini udah menang dari dua sisi. Perintahnya gak mungkin merugikan kita, larangannya gak mungkin mempersulit kita, dan yang memerintahkan adalah Rabbul Alamin yang kasih rizki kepada kita, yang memberikan kecantikan buat ibu-ibu sekalian, yang memberikan tubuh yang sempurna, yang memberikan usus 12 jari buat kita, yang memberikan kedua kaki, yang memberikan segalanya. Masa iya kita bantah, ibu-ibu? Masa iya kita jawab? Berani-beraninya kita langgar. Tadi bos kita gak berani kita langgar. Atasan kita kalau merintah siap dan. Orang yang kasih kita beasiswa dari kecil aja, mau taruh di mana mukaku kalau aku gak jalankan permintaan beliau. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Coba ini kita renungkan. Jangan sebatas melihat apa perintah, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan. Kalau kita masih belum serak dengan perintahnya karena kebodohan kita, dan perlu kita ingat, perintah dan langgaran Allah itu ternyata selalu menguntungkan kita. Makanya lihat kaidah kita yang sekarang, mengagungkan perintah dan larangan, dan ini lahir dari mengagungkan yang memerintah dan melarang. Dua kan, pertama mengagungkan disebut secara penyebutannya perintah dan larangan, dan ini lahir dari mengagungkan siapa yang memerintahkan. Karena pasti yang terbaik buat kita. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita, ibu-ibu dalam berbagai macam kehidupan kita, maka ini menunjukkan bahwa itulah yang terbaik buat kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, agungkan, muliakan. Dan semoga Allah kasih taufik. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, para kru dan kaum muslimin diberikan keselamatan dan kesehatan yang berguna untuk akhirat dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak, dan jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama kita. Afan, izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saya diberikan hidayah sama Allah untuk mulai mengikuti kajian wanita. Pertanyaan saya, Ustadz, sebaiknya saya maraton dari video awal sampai selesai video akhir dari kajian wanita ini, atau maraton video sambil melihat video yang baru tayang? Namun terkadang saya kurang paham dengan video yang baru karena keterbatasan ilmu saya. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, senang mendengarnya ketika Allah kasih hidayah kepada beliau, dan semoga Allah SWT menjaga hidayahnya, dan semoga beliau bisa istiqomah, dan semoga kita semua bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Terus yang berikutnya, banyak doa sama Allah agar Allah memberikan kita ilmu, memberikan kita pemahaman, memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan. Yang berikutnya, idealnya memang diikuti dari awal, apalagi kalau pembahasan kitab ya, lebih afdol kalau diikuti dari awal pembahasan sebuah kitab. Namun kitab yang yang kita bahas dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Wabilus Sayyib, dan karakter kitab ini sampai detik ini ya jemaah, bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab ini, dan kita coba kaji dengan segala keterbatasan kita, itu semoga Allah mudahkan untuk kita bahas per sesi atau per pertemuan yang yang bisa dipahami walaupun seseorang itu tidak atau belum mengikuti kajian yang sebelumnya, materi yang disampaikan ya. Walaupun memang kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang utuhnya ya dari sebelum-sebelumnya, tapi ini bukan materi yang kalau kita belum mengikuti yang pekan lalu, kita gak akan paham di pekan ini. Gak harus demikian. Contoh kan kajian hari ini nih. Kajian hari ini, kalau misalnya ada di antara kita yang gak ikut kajian kemarin atau dua pertemuan lalu, insya Allah bisa paham nggak? Insya Allah bisa paham ya. Semoga ya, semoga Allah mudahkan. Bahwa sebab istiqomah, kunci istiqomah kedua adalah ta'zimul amr wa nahi wa huwa nasyun an ta'zimil amir wa nahi. Sebab istiqomah yang kedua adalah ketika kita memuliakan, mengagungkan perintah dan larangan, dan ini lahir dari mengagungkan yang memerintah dan melarang. Untuk memahami konsep ini, tidak harus mengikuti materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya apa sih? Materi yang sebelumnya kan, barang siapa yang mencari ridho selain Allah, walaupun harus dengan mengerjakan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, maka Allah akan membencinya atau memurkainya, dan dia gak akan berhasil juga di kehidupan dunianya. Lihat, beda kan? Dan bisa di, dan materi ini pun bisa dipotong menjadi materi khusus dalam sebuah pertemuan, dan tidak bergantung ke materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya? Barang siapa yang menomorsatukan selain Allah di atas Allah, maka hidupnya gak berkah. Itu materi yang sebelumnya. Dan konsep ini kita bisa pahami dengan taufik Allah tanpa harus tergantung dengan menonton materi sebelumnya lagi. Apa materi sebelumnya? Barang siapa yang sibuk dengan selain Allah, maka dia akan sengsara atau apes dengan hal tersebut. Dan begitu seterusnya. Ya enggak, hadirin? Bisa dipahami maksud saya. Jadi, tapi memang mungkin kalau kita baru pertama kali belajar, mungkin butuh waktu dan gak ada masalah. Insya Allah itu proses adaptasi, tapi sekali lagi karakter buku ini tuh bukan yang harus ngikutin yang lalu. Beda misalnya kalau kita belajar ilmu faraid, ilmu waris gitu ya. Ilmu waris tuh ketika misalnya kita kemarin belajar ashabul furud dan sekarang belajar asobah, itu sangat berkaitan. Kalau Anda gak paham materi-materi sebelumnya, Anda gak akan paham materi ini misalnya. Karena intinya adalah bagaimana menghitung harta waris secara komprehensif gitu loh. Itu contoh. Allah Ta'ala misalnya mungkin itu. Jadi kalau bisa dari awal bagus, tapi gak harus aku gak ikut live-nya aku, karena aku harus start dari awal. Gak harus demikian juga. Karena ikut kajian live itu beda dari dibanding ikut kajian rekaman. Kajian rekaman itu udah alternatif atau opsi kalau kita nggak bisa ikut live. Sebagaimana kajian live itu opsi alternatif kalau kita nggak bisa offline, gitu aja. Itu urutannya, yang terbaik itu offline. Kalau nggak bisa online. Live, nggak bisa juga rekaman itu dah. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, jamaah, dan Alimul Qayyim diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustadz, apakah ada doa rutin yang bisa kita amalkan untuk menjaga keistiqomahan? Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, makasih banyak atas pertanyaan dan doanya. Jawabannya jelas ada. Apa doanya? Yang paling gampang aja lah hadirin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita ini doa meminta ditunjuki jalan yang lurus. Dan kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, ini doa untuk meminta diistiqomahkan di atas jalan yang lurus. Setiap hari kita baca ini. Tapi pertanyaan, siapa di antara kita yang mentadaburi, yang meresapi, yang menghayati, yang bertafakur, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'lamu anna allaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah enggak menerima doa dari hati yang tidak fokus dan lalai. Allah Ta'ala misal. Jadi fokus. Terus juga ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Dan yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Imam Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga, tim kajian dan seluruh umat muslim selalu dirahmati dalam dan dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, izin bertanya, saya paham dan sering mendengar dengan keterbatasan ilmu saya bahwa setiap manusia diuji di aspek masing-masing. Ustaz, ada satu perintah yang sudah saya tahu dalilnya bahwa ini haram dan akan tapi sangat sulit untuk saya tinggalkan, apalagi di lingkungan rumah dan pertemanan. Sesuatu yang haram ini masih dianggap hal yang mubah. Saya juga ada teman satu kajian yang sepengetahuan saya, namun Allah lebih tahu, mereka sudah meninggalkan yang saya sulit sekali tinggalkan ini. Seringkali saya mencoba untuk meninggalkan, namun gagal lagi, dan saya melihat teman-teman di kajian, bahkan yang mulai datang kajian lebih baru dari saya, mereka bisa meninggalkan yang haram ini. Kadang saya merasa insecure dan pesimis karena merasa sejak hijrah sampai sekarang masih jalan di tempat. Walaupun saya juga sadar, saya ini masih banyak kurangnya dan banyak dosa dan banyak harus diperbaiki. Ustaz, mohon nasihatnya bagi saya agar tetap optimis dan semangat menjadi orang yang lebih baik lagi. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan dan doanya. Wa iyyak. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibunil fa'lu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini suka dengan optimisme. Tetap optimis. Terus yang berikutnya, orang tuh beda-beda. Jangan kita nilai diri kita dengan pencapaian orang lain. Dan pada hari kiamat kita enggak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala dengan pencapaian orang lain. Nafsi-nafsi, kata Nabi SAW. Nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Kita akan ditanya tentang apa nikmat Allah yang Allah kasih ke kita dan bagaimana kita menggunakannya. Dan setiap orang tuh beda-beda kelemahannya. Makanya sebagian ulama mengatakan, ketika menjelaskan tentang hadis Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majrodam, sesungguhnya syaitan itu bergerak dalam diri manusia dari aliran darah, kata para ulama, dengan kemampuan dan akses seperti ini, syaitan bisa tahu kelemahan seseorang dan dia akan serang di kelemahannya tersebut. Mungkin ketika kita melihat dari luar bahwa teman-teman kajian kita bisa meninggalkan hal ini, itu karena memang kelemahan mereka bukan di situ. Bisa jadi. Dan mereka mengalami apa yang kita alami di kotak lain gitu loh. Itu banyak sekali kasus demikian. Atau itu kan baru asumsi kita karena kita lihat dari luar. Sebagaimana kalau hari ini orang ditanya tentang kita, mungkin mereka bilang kita baik gitu. Saya kagum banget sama si fulannya, orangnya gini-gini. Padahal kita tahu, kayak saya itu gak seperti itu, tahu gak? Sama. Kita berpikir orang itu, Masya Allah, ternyata PR-nya banyak juga. Bukan maksud seudhan ya, tapi kan begitu manusia. Dan dunia ini kita sulit banget menyimpulkan seseorang. Jadi udah gak usah terlalu fokus ke mereka. Fokus ke diri kita. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus-terus isti'ana billah. Minta pertolongan kepada Allah. Coba lagi. Gagal, istighfar, taubat, coba lagi. Semoga Allah kasih taufik kalau itu memang yang haram agar kita tinggalkan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menyelamatkan dan mengampuni segala kesalahan para ulama kita, khususnya Imam Ibnu Qayyim. Dan semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Waiyakum. Izin bertanya Ustaz, apa boleh seorang akhwat menanyakan kepada calonnya progres ta'aruf yang telah dilaksanakan? Jawabannya boleh. Dan bagaimana caranya supaya terlihat elegan tanpa berharap yang berlebihan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa iyyak wa fiik barakallahu. Yang pertama, yang sebelum kita berpikir bagaimana agar terlihat elegan, yang pertama kali sebelum ke arah sana, bagaimana terlihat solehah dulu dan elegan dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Artinya cari wajah Allah. Jangan terlalu fokus terlihat elegan di hadapan manusia. Walaupun itu penting ya. Tapi terkadang kita udah berusaha tampil elegan di hadapan orang dan orang tuh nganggap kita tuh gak elegan gitu aja. Padahal kita udah berusaha. Jadi intinya adalah bagaimana tampil baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di penilaian Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita udah fokus ke sini, masuk ke pertanyaannya, coba melalui pihak lain atau pihak orang ketiga. Kalau memang ada pihak yang tahu proses ini gitu loh. Sebagaimana riwayat yang menceritakan tentang proses Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang paling aman. Dan pastikan pihak ketiga ini atau wasilah ini adalah orang yang baik dalam berbicara, yang tepat dalam bicara. Atau kalau nggak ada siapapun ya coba tanyakan baik-baik gitu. Dan nggak usah ngejar, karena salah satu jawaban adalah didiamkan memang. Salah satu jawaban di tidak direspon misalnya begitu. Itu salah satu jawaban yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala misal. Atau kalau misalnya mau bicara sedikit aja. Kalau ternyata enggak direspon, jangan dibilang sombong, karena itu dijelaskan para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Dan di antaranya riwayat yang ketika ada seorang wanita yang mengajukan diri sama Nabi SAW dan Nabi melihat dan Nabi no comment sama sekali, nggak bicara apa. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, nikahkan aku dengan beliau kalau engkau tidak berminat ya Rasul. Jadi sekali lagi itu salah satu dalil, kalau tidak berkenan maka diam. Allah Ta'ala alam. Tapi nggak harus demikian. Terkadang memang kalau kita lihat konteks dan suasana yang sudah terbangun, kalau diam pun jadi gak elok. Jadi bicara baik-baik saja. Dan sekaligus itu kita sekaligus itu testing the water, melihat bagaimana sikap calon kita. Jadi ada sebagian wanita tuh yang kecewa karena sikap calonnya itu gak ideal, gak elegan dan seterusnya, atau diputusin sepihak. Harusnya dia bersyukur dia diselamatkan oleh dari laki-laki seperti itu. Dan itulah jawaban istikharahnya. Jawaban, cara Allah menjawabkan banyak cara jemaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Imam Ibnu Qayyim beserta keluarganya dan guru-guru beliau. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan hidayah kepada para ulama kita. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberikan taufik dan hidayah kepada ustaz serta keluarga tim seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyak. Amin wa iyyak. Afan ustaz, mohon izin bertanya. Saya mempunyai teman, sebut saja S, yang berapa kali gagal dalam proses pernikahan. Saat ini ada laki-laki, sebut saja R, mengajukan ta'aruf kepada teman saya S ini. Saat ini S tidak memiliki wali, ayahnya telah wafat dan S tidak ada paman. S anak pertama, sedangkan adiknya wanita. S meminta pendapat kepada saya. Saya sampaikan untuk melakukan salat istikharah dan meminta pertolongan Allah. Lalu S sampaikan buat salat istikharah, ya mantap untuk berproses dengan R. R memberikan CV dan menyampaikan bahwa saat ini sedang bertugas di luar pulau dan kemungkinan akan dipindah-pindah tugas ke kota-kota lainnya. R menginginkan calon istri yang bisa menemaninya untuk menghindari fitnah. Saat ini S bingung karena jika Allah takdirkan menikah dengan R, artinya S harus meninggalkan keluarga dan pekerjaannya, sedangkan S saat ini adalah tulang punggung keluarganya. S khawatir jika berhenti kerja tidak bisa menghidupi keluarganya dan tidak bisa birrul walidain karena harus pindah ke luar pulau. Saya sudah sampaikan bahwa saat ini banyak pekerjaan yang bisa remote working atau bisa bisnis online. Nasihat dari Ustaz, ya Zulokar, makasih banyak. Salah satu tips yang cukup to the point dalam kasus gini, hendaknya wanita yang mau proses itu dengan orang yang kita belum kenal dan seterusnya, kecuali kalau orang sudah kita tahu ya. Tapi ini kita belum kenal atau baru kenal sedikit, kita belum tahu detailnya, hendaknya didampingi dan dikawal. Dan itu pada dasarnya tugas dari wali. Tugas dari wali atau ayah. Dan kalau ayah enggak ada, terus siapa yang bisa berperan sebagai ini, yang bisa ngecek ini bagaimana laki-laki ini bertanggung jawab atau tidak, pekerjaannya seperti apa, apakah yang disampaikan itu jujur, terus semua hal-hal berkaitan. Kalau bisa jangan sendiri, kecuali kalau sosok ini sudah terbukti dikenal baik dan wanita ini kenal atau tahu persis laki-laki ini. Tapi kalau kita nggak tahu dan baru via CV dan seterusnya, didampingi. Kalau Allah takdirkan dapat laki-laki yang baik, insya Allah semua kendala itu ada solusinya. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau wanita yang soleha bertemu dengan laki-laki soleh, maka Allah akan kasih solusi terhadap masalah mereka dan rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi insya Allah enggak akan bermasalah. Itu poinnya. Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Senantiasa Ibnul Qayyim, Ustaz dan keluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Izin bertanya Ustaz, dalam ikhtiar untuk mendapatkan jodoh selain ibadah-ibadah, adakah secara dunianya yang terbaik yang Allah ridhoi? Saya belum pernah untuk mengikuti program-program taraf yang punya link tersedia. Wallahu ta'ala bisawab. Terima kasih pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, ikhtiar cari jodoh ya, pertama dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, perbaiki diri. Sebagaimana wanita yang baik ingin mencari laki-laki baik, bahkan yang terbaik, begitu juga dengan laki-laki, para akhwat wanita dan saudari-saudariku. Laki-laki yang baik, apalagi dia soleh, dia punya level yang tinggi, dia akan nyari wanita yang punya level juga gitu. Jadi kalau kita nggak memperbaiki diri, agak berat kita dapat yang benar-benar baik. Kita perbaiki diri. Belajar terus demikian. Lalu kalau memang kita bisa, sekali lagi hadirin Allah muliakan, menikah dengan atau mencari di lingkungan kita yang sudah kita tahu, yang sudah kita kenal dengan baik, itu lebih afdol. Bukan harus ya, tapi lebih aman dibanding pihak yang kita gak kenal, cuman dijodohin, dan yang menjodohkannya juga mungkin belum ngerti fikihnya atau baru belajar atau orang awam atau nggak jelas siapa dia atau siapa kita. Tapi cari yang ada di lingkungan kita. Coba lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah. Beliau punya hubungan bisnis dengan Khadijah sebelum menjadi suami istri. Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hafsah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lalu beliau menikahkan Fatimah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kecil sama Nabi SAW. Coba lihat petanya Nabi SAW. Hadirin. Lalu, kalau misalnya kita dapat sosok dan beliau atau sosok itu, laki-laki itu, belum mengarah ke kita, tidak ada salahnya kita melangkah lebih dulu, tapi dengan cara yang elegan. Dengan cara yang elegan. Baik-baik. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala. Karena memang susah nyari laki-laki yang baik, itu sulit, hadirin. Jadi jangan karena kita gengsi akhirnya kita kehilangan kesempatan. Minta pertolongan sama Allah, tapi caranya harus baik. Caranya harus berkelas gitu, tidak menurunkan martabat kita sebagai wanita. Allah taala bisa. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khair, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjaga diri kita, menjaga kesehatan iman kita sebagaimana menjaga kesehatan fisik kita, dan semoga Allah memberikan taufik bagi yang sehat untuk bisa bersyukur, dan semoga Allah memberikan taufik kepada yang sedang sakit untuk bisa bersabar, dan semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.